hakikat, dan majas. Kalam ditinjau dari sisi penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu hakikat dan majas. Pertama, hakikat atau makna sesungguhnya. Al-haqiqatu hiya lafdul musta'malu fima wudi'a lahu. Hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya sesungguhnya. Contohnya adalah kata asad, singa, digunakan untuk menunjukkan hewan buas yang suka berburu. Yang digunakan tidak termasuk yang tidak dipakai lagi. Lafaz yang tidak dipakai lagi tidak dinamakan hakikat atau majas. Dengan makna yang diletakkan baginya sesungguhnya, maka tidak termasuk majas. Hakikat ini dibagi menjadi tiga macam. Lugawiyah, menurut bahasa. Syar'iyah, menurut syarak. Dan urfiyah, menurut adat kebiasaan. Al-haqiqatul lugawiyatu yallafdul musta'malu fima wudi'alahu fil lugah. Hakikat secara bahasa adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya menurut bahasa. Menurut bahasa tidak termasuk hakikat secara syarak dan adat kebiasaan. Contohnya adalah sholat. Hakikat sholat secara bahasa adalah doa. Makna ini dikembalikan kepada ucapan ahli bahasa. Al-haqiqatu syar'iyyatu yallafdul musta'malu fima wudi'alahu fisyar'i. Hakikat secara syarak adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya makna sesungguhnya menurut syarak. Menurut makna syarak tidak termasuk hakikat secara bahasa dan adat kebiasaan. Contohnya adalah sholat. Hakikat sholat secara syarak adalah perkataan dan perbuatan yang telah diketahui, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makna ini dikembalikan kepada ucapan ahli syarak. Al-haqiqatul urfiyatu yallafdul musta'malu fi ma wudi'alahu fil urfi. Hakikat secara kebiasaan adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya menurut kebiasaan. Menurut kebiasaan tidak termasuk hakikat secara bahasa dan secara syarak. Contohnya adalah dabbah. Hakikat makna dabbah menurut adat kebiasaan adalah hewan yang mempunyai empat kaki. Makna ini dikembalikan kepada ucapan orang yang mengetahui adat kebiasaan. Faedah mengetahui pembagian hakikat menjadi tiga macam adalah kita dapat membawa setiap lafaz kepada maknanya yang sesungguhnya sesuai dengan penggunaannya. Penggunaan ahli bahasa dikembalikan kepada hakikat makna secara bahasa. Penggunaan menurut ahli syarak dikembalikan kepada hakikat makna secara syarak. Dan penggunaan ahli kebiasaan dikembalikan kepada hakikat makna secara kebiasaan.